menghormati hak asasi manusia. Karena itu fitrah manusia. Kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tuhan pun tidak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Terapkan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan negeri kemanusiaan. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan berusaha itu hak asasi. Kebebasan untuk berkarya itu hak asasi. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Hormati hak asasi manusia, karena itu fitrah manusia. Kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tuhan pun tidak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Terapkan demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan